mau memenangkan perang melawan globalis COVID, produksi Fanus, vaksin Nusantara untuk 200 juta masyarakat dalam 1 tahun ke depan. Caranya? Nah, Old Mind bingung. New Mind ya sudah ada solusinya. Menang perang melawan COVID bukan pakai vaksin yang dapat restu BPOM saja seperti AstraZeneca, Pfizer, Sinovac buatan asing globalis yang dibawa oleh broker pembela globalis. Tetapi pakai yang buatan lokal, diperbanyak, dipercepat. Baik itu vaksin merah putih atau apapun yang lokal, dan percepat produksinya serta dikawal ketat oleh Departemen Kesehatan. Juga modali Genos 5 triliun rupiah untuk pasang di semua publik area tempat massa berkumpul seperti pasar, mal, terminal, stasiun, bandara, pelabuhan terkoneksi dengan aplikasi Genos tersebut. Kemudian semua orang akan dicek random secara acak oleh Satgas COVID di pasar atau dimanapun. Aplikasinya di-scan oleh alat yang dibawa oleh Satgas COVID. Kalau hari itu belum tes Genos, segera digiring ke tempat Genos terdekat dan gratis, di mana aplikasi akan mencatat hasil positif atau negatif. Keluar rumah, pastikan hasil Genos di aplikasi negatif. Tes Genosnya bisa dimanapun gratis dan dekat jaraknya dari Anda. Genos tahun 2021 ini usahakan ada 1 juta alat Genos, dan tahun depan 2022 hingga 3 juta alat. Demikian halnya dengan Fanus vaksin Nusantara yang akan membuat imunitas naik. Fanus adalah imunoterapi, imunitas dinaikkan tinggi sehingga dalam 1 tahun ke depan herd immunity terbentuk di Indonesia dalam waktu cepat dengan vaksin globalis yang kira-kira mengcover 20% penduduk dan vaksin lokal mengcover 60% populasi. Maka 80% populasi memiliki tameng COVID hanya dalam waktu 1 tahun ini. Coronavirus tersudutkan. Cangkangnya yang tumbuh di tubuh manusia tidak ada tempat lagi. Indonesia dengan demikian menang melawan virus corona. Tahun 2022 semuanya baru. Indonesia menang dan Indonesia berdaulat. Gaspol kendalikan dunia. Dengan apa? Salah satunya dengan vaksin Nusantara dan Genos. Serta jadikan kekuatan pangan dan mineral sebagai ujung tombak kendali dunia. Sungguh, semua ini tidak menghabiskan dana banyak. 50 triliun rupiah saja sudah selesai. Bukan ratusan triliun seperti saat ini dianggarkan termasuk stimulus ekonomi dan gak efektif juga. Oke, baik sahabat, ini hanya sekedar ilustrasi. Dan disinilah sesungguhnya sejak tahun lalu kaum New Mind teriak-teriak kencang. Inilah momen untuk Indonesia menang. Menang melawan COVID. Duluan masuk ke pit stop dan langsung menjadi negara terdepan menyelesaikan COVID di saat negara lain sibuk perang melawan COVID. Tidak ada momen yang terbaik seperti saat ini untuk printing money kecuali berbarengan dengan produksi. Printing money 50 triliun buat Genos dan Fanus vaksin Nusantara serta vaksin-vaksin lainnya, juga untuk memproduksi vitamin gratis yang akan dibagikan ke setiap anak bangsa. Semua itu 100% bahan bakunya lokal. Selesai itu masalah COVID. Sekarang momentum tersebut ada. Kalau saja dilakukan sekarang, ya benar, sekarang wahai pejabat, kalau Anda benar-benar mencintai rakyat dan bangsa, pastikan akhir tahun 2021 ini COVID nol. Dengan strategi printing money tadi, Indonesia tidak perlu import vaksin asing yang membuat broker vaksin asing, agen globalis, dan agen politik 2024 memanfaatkan fasilitas kesehatan, itu bakal kering cuannya. Dan pastinya menyelesaikan masalah COVID serta ekonomi Indonesia dengan cara elegan. Ketika pejabat sadar, oh, printing money itu menyelesaikan COVID dan membuat 100% karya putra anak bangsa ini dibiayai tanpa hutang, itu begini toh. Lah, setelah itu proyek infrastruktur dilanjutkan, proyek ibu kota dilanjutkan dengan 100% produk dalam negeri. Dan itu semua juga dijaga dengan printing money. Seperti kita pada saat memenangkan COVID dengan memproduksi Genos, vaksin Nusantara, dan vitamin. Gak perlu obornya Xi Jinping, gak perlu dolarnya Amerika, dan gak perlu IMF. Duh, gregetan banget nih ngeliatin yang menari di panggung jabatan sudah selama ini bergantung asing terus. Sampai-sampai hutangnya mencapai 6.000 triliun lagi. Kenapa sih ngutang? Ke depan stop ngutang ya. Gitu aja kok mesti kejedot dulu sih kalian.